اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi malam telah menyaksikan bersama bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya Allah menghilangkan cahaya bulan. Ini menunjukkan betapa manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah yang berkuasa dan Dia yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana bulan sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti bulan dicabut cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Hilangnya cahaya bulan. Wa jumi'as syamsu wal qamar, dan Allah gabungkan antara bulan dan matahari. Kemudian sebagaimana dalam sebagian riwayat Allah campakkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada penyembah-penyembahnya bahwasanya bulan dan matahari tidaklah bisa berbuat apa-apa. Kenapa kita mesti menyembah bulan? Ya. Ketika saat ini bulan ditutup cahayanya oleh Allah, maka bulan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan begitu juga kenapa kita menyembah matahari? Ketika cahayanya ditutup oleh Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diterbitkan dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang merupakan pelajaran yang penting yang bisa diambil oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dengan adanya gerhana adalah mengimani kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Memunculkan rasa takut dan khawatir bila mana Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengembalikan cahaya bulan, merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Dari tadi malam sampai sekarang belum kita lihat cahaya bulan. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini kepada para sahabatnya untuk menanamkan rasa takut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ia tekankan bahwasanya alam semesta ini sekalipun besar, sekalipun tampak jelas kemanfaat dan andilnya dalam memberikan kemaslahatan ke jagat raya ini, mereka semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda kemahabesaran Allah jalla jalaluh. Ya, la tankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Mereka, dua makhluk Allah ini tidaklah tertutup cahayanya, tidak terjadi gerhana disebabkan oleh lahirnya, meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Terjadi gerhana matahari di zaman Nabi, maka muncul isu bahwasanya disebabkan oleh meninggalnya anak Nabi Ibrahim. Ya. Tersebar isu bahwasanya terjadi gerhana disebabkan oleh meninggalnya anak Nabi Ibrahim yang masih kecil ketika itu. Lalu Nabi SAW sampaikan bahwasanya matahari dan bulan tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun, apapun makhluk di muka bumi ini, yang merupakan tanda kemahabesaran Allah. La tankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak terjadi gerhana bulan disebabkan oleh meninggal atau lahirnya seseorang. Apabila terjadi gerhana, maka Nabi SAW perintahkan kita untuk segera melaksanakan salat. Ya, untuk menyegerakan melaksanakan salat. Ya, untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya kita benar-benar khawatir dan kembali kepada Allah dengan ibadah yang mulia yaitu salat. Kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperbanyak ibadah-ibadah yang lain seperti bersedekah dan memanjangkan salat. Makanya salat gerhana salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Nabi SAW yang mungkin sebagian kaum muslimin tidak menganggap apa-apa. Maka lebih disibukkan oleh melihat bulan, motonya mengabadikan momen yang luar biasa tersebut tanpa ada sedikit pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh gerhana tersebut. Padahal gerhana itu yang sangat menakutkan dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat, terutama gerhana matahari. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat panjang bacaannya ketika salat di siang hari dengan salat gerhana tersebut. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, mari kita perbaharui kembalinya kita kepada Allah, bertobatnya kita kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, kemudian juga menjauhkan dosa-dosa, meninggalkan dosa-dosa yang membuat Allah murka kepada kita. Ini tentang gerhana bulan tadi malam, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu sunnah yang disyariatkan oleh Nabi SAW, yaitu salat. Adapun khutbahnya itu hanya sebatas penyempurna. Terkadang orang lebih memanjangkan atau lebih memperhatikan khutbahnya daripada salatnya. Padahal yang pertama kali yang disunnahkan adalah salat. Nabi SAW selesai salat, baru dia bertegak di atas di mana dia salat, artinya di tempat dia salat. Kemudian dia baru mengingatkan beberapa peringatan yang terpenting, yang paling ditekankan oleh Nabi adalah bertobat. Ditekankan oleh Nabi SAW dalam ungkapannya tersebut adalah bertobat, memperbanyak ibadah, meninggalkan maksiat, ya, menyadari bahwasanya kita ini lemah, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan cinta kepada dunia dan menumbuhkan dan menyuburkan cinta kepada akhirat, menjadikan tujuan hidup kita adalah bagaimana berbahagia dan selamat hidup di akhirat. Bila mana hidup kita selamat di akhirat, maka sekalipun kita tidak selamat di dunia ini sebentar, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan berikan dia dua janji. Yang pertama, kehidupan yang sejahtera, yang bahagia di dunia. Kemudian Allah selamatkan dia dari azab dan dimasukkan ke dalam surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siapa yang beramal saleh? Ini beramal saleh itu tidak akan rugi kita. Ini menunjukkan bahwasanya perbekalan kita adalah amal saleh. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ. Dan amal-amal saleh itu yang terbaik. Beramallah walaupun manusia tidak mengetahuinya. Berbuatlah sebanyak mungkin untuk mempersiapkan perbekalan di akhirat. مَنْ أَمِلَ صَالِحًا min dzakarin aw untha, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi syarat amal soleh kita diterima oleh Allah adalah iman. Ya. Walau bagaimanapun banyak amal soleh, tetapi tidak beriman maka tidak ada gunanya. Wa huwa mu'min, lalu Allah berikan janji tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan berikan dia kehidupan yang baik, maksudnya di dunia. Ya. وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami berikan dia balasan lebih baik daripada yang mereka lakukan. Jadi balasan yang disediakan oleh Allah itu tidak akan sama dengan amalan kita. Dia lebih besar, lebih banyak, dan terus menerus, dan dia tidak akan rusak. Kalau kita simpan harta kita di sisi Allah, dia tidak akan rusak dan tidak akan terganggu oleh siapapun juga. Tidak akan digondol oleh maling, tidak akan dirampas oleh perampok. Harta kita bila mana disimpan di sisi Allah dengan cara menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjaga. Dia akan diinvestasikan oleh Allah. Keuntungan dari harta yang kita gunakan di jalan Allah paling kecilnya adalah 10 kali lipat dan paling banyaknya tidak terhitung. Dan bahkan Allah berikan gambaran di antara yang paling banyaknya adalah 700 kali lipat dari keuntungan yang akan kita dapatkan dari harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, tidak merugi kita beramal. Ya, bila mana kita beriman. Ya, bila mana kita beriman, merasa bahwasanya setiap yang kita amalkan itu tersimpan terus dan itu yang kita yakini, maka tidak akan pernah putus kita beramal. Tidak akan pernah letih dan tidak akan pernah jenuh kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya membaca Al-Qur'an saja, bila mana benar-benar bersih hati kita, maka tidak akan pernah kita berhenti membaca Al-Qur'an. Utsman bin Affan pernah memberikan isyarat tentang ini, bila mana hati kita suci, bersih, maksudnya dengan keimanan, benar-benar kita beriman, maka tidak akan pernah puas kita dengan Al-Quran. Ya. Tidak akan pernah kita puas dengan Al-Quran. Terus, tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah kita berhenti bersedekah. Tidak akan pernah kita berhenti sholat. Tidak akan pernah kita berhenti berpuasa. Tidak akan pernah kita berhenti menyebarkan kebaikan. Karena kita yakin setiap saat kita akan terus memberikan meletakkan tabungan-tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita tidak yakin, maka saat beramal pun kita tidak merasa kebaikan dari amalan itu kita akan ambil. Ya. Seakan-akan kita lepaskan amalan kita itu atau kita keluarkan uang kita itu dan tidak akan balik lagi. Ya. Tidak akan kembali kepada kita, padahal dia hakikatnya milik kita. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat apapun di alam semesta ini. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabiskan satu gunung yang besar? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluluhlantakkan satu pulau yang besar? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabiskan dan merobohkan bangunan-bangunan yang tinggi dengan hanya getaran-getaran kecil yang Allah takdirkan di dasar bumi ini, di kedalaman yang berkilo-kilo dalamnya, kemudian membuat hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dalam waktu yang panjang. Mana bisa manusia merobohkan satu bangunan ya dalam waktu hitungan detik, atau paling lama hitungan menit, sementara Allah dalam hitungan detik bisa dia menghancurkan segala-galanya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian dalam semesta ini, bila mana kita tahu itu adalah aturan Allah, maka kita lihat bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala menutup cahaya bulan purnama sehingga sama sekali tidak memberikan cahaya ke bumi ini. Ya. Padahal kalau dia tidak tertutup, begitu terangnya. Ya. Bumi ini disinari oleh bulan tersebut, tetapi Allah tutup dia. Ya. Allah tutup dan Allah maha kuasa untuk melakukannya. Jadi kita sebagai manusia yang lemah, mesti kita patuh kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita bisa lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kesempatan, banyak kemudahan untuk selalu berbuat ketaatan dan kebaikan, karena memang inilah perbekalan kita dalam hidup ini, yaitu banyak beramal apapun yang bisa kita kerjakan, karena ibadah itu banyak. Ya, dengan mengerjakan perintah, mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, dengan meninggalkan larangan kita beribadah. Ya, menahan diri agar tidak berbuat dosa itu ibadah. Ya, menahan diri untuk tidak berbuat dosa, menundukkan pandangan saja padahal dosa ada di hadapan kita dan kemudian kita tundukkan, kita beribadah. Ya, kita beribadah. Menutup mulut saja ketika kita ada rasa-rasa untuk mengucapkan kata-kata yang berdosa, menahan saja itu berbuat beribadah. Bahkan dia ibadah yang mulia yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau dia kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Diam karena tidak bisa berkata yang baik, diamnya itu ibadah. Ya. Berupaya untuk tidak mengeluarkan kata-kata, karena kalau sudah keluarnya, tidak bisa kita tarik lagi. Tapi kalau belum dia keluar, kita masih bisa, kalau tidak pegang mulut itu agar tidak bisa berbicara. Ya. Ditekan bibir itu keduanya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Upaya menekan kedua bibir itu agar tidak mengeluarkan kata-kata, ini ibadah. Ya. Ini ibadah. Ya. Menutup telinga seakan-akan tidak mendengar, dosa. Walaupun dia ada di tengah-tengah kita, ini juga termasuk ibadah. Menyibukkan dengan ketaatan ketika ada dosa yang harus didengar atau yang mungkin tidak akan mungkin kita dengar, tidak mendengarnya, kita sibukkan dengan berzikir kepada Allah, ini juga ibadah. Dan bahkan menutup telinga di tengah-tengah ada dosa yang tidak bisa terhindar untuk didengar, maka ini juga ibadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para generasi salaf seperti Tawus bin Kaisan, berjalan bersama Nabi SAW dengan Abdullah bin Umar, Tawus bin Kaisan dengan anaknya dan yang lainnya, ketika terdengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka tutup telinganya. Setelah menjauh baru dia buka kembali. Ini ibadah. Menutup telinga ibadah ketika kita tidak mungkin menghindar dari mendengar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha-usaha yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian harta, ya, beribadah dengan harta yang mungkin jarang kita menyadarinya, bahwasanya harta ini ternyata bisa menjauhkan posisi kita dari orang-orang lain. Ya, dengan harta kita bisa naik peringkat kita dari yang lain, dengan orang-orang yang sama dengan kita dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam baca Al-Qur'annya, dalam menghadiri pengajiannya, dalam beramal amal yang sunnah. Tetapi ketika kita punya harta, kita bisa melampaui mereka, seperti yang dikeluhkan oleh orang-orang fuqara para sahabat. Mereka datang mengeluhkan kepada Nabi SAW, "Zahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya. Telah orang-orang kaya yang kelebihan harta telah meraup pahala sebanyak-banyaknya dan kebaikan di akhirat kelak, atau kemenangan di akhirat kelak. Nusalluna kama nusalli, dalam salat kami tidak bisa melebih dari mereka, kata orang fuqara. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka juga berpuasa, kami juga berpuasa, mana kelebihan kami? Ya. Tetapi mereka punya kelebihan, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta mereka. Jadi ini intinya dari di dalam hal ini adalah bagaimana seorang muslim peka terhadap pahala. Ya. Bila apalagi pahala yang terkait dengan sosial, ya, dengan memberikan bantuan pertolongan kepada manusia yang membutuhkan pertolongan, kepada manusia yang dalam kesempitan, melapangkan yang sempit. Wah, ini luar biasa, ya. Memberikan bantuan orang yang butuh pertolongan, ini juga luar biasa ibadahnya. Dan di sekitar kita banyak terjadi seperti ini, tetapi kita belum peka. Dan bahkan kita sudah mulai membuat perencanaan yang sangat-sangat rinci, yang bisa memberikan celah kepada siapapun juga untuk bisa berbuat banyak dalam memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, melapangkan kesempitan orang-orang yang dalam kesempitan, menghibur orang-orang yang dalam kesedihan, ya. Membuat program untuk mengunjungi orang yang sakit saja, ini luar biasa, ya. Membuat program untuk mengunjungi setiap waktu, mungkin programkan, jangan ketika menunggu orang yang kita kenal saja sakit, programkan satu kali seminggu misalnya kita datang ke rumah sakit, masuk ke kamar siapapun juga, ya. Kemudian doakan tanpa mengenal siapa orangnya. Terkadang ini yang kita manakan adalah ketika kita kenal siapa yang sakit, apalagi kalau ustaz, berbondong-bondong untuk menjenguknya. Tapi kalau tidak dikenal, kapan? Dan saya pernah menyaksikan, memang ini langka ini. Ya. Langka. Ketika kita pernah mengunjungi seorang teman yang sakit di Madinah, saat yang sama, datang seseorang masuk ke kamar tersebut dari orang Arab. Kemudian setelah masuk pintu, assalamualaikum dia, kemudian dia mohon maaf mengganggu sebentar dan izinkan saya berdoa, ya, izinkan saya, padahal dalam kamar itu ada 3 orang atau 4 orang, izinkan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada semua saudara-saudara yang sakit, semoga Allah berikan kesabaran, diangkat penyakitnya dan diberlipat gandakan pahalanya, ya Allah Subhanahu wa taala, disabarkan yang keluarga yang menunggu, yang mendapat musibah. Kemudian selesai, keluar dia, pindah ke kamar yang lain. Ya. Ini memang bila mana ada yang bisa melakukan seperti ini, maka ini sebuah hal yang langka dan tentu keutamaannya sangat besar. Ya. Tanpa menunggu orang-orang yang kita kenal sakit, kita mungkin bisa programkan untuk masuk mengunjungi betapa banyak orang yang membutuhkan doa, walaupun hanya sekedar sebentar untuk mengucapkan hal tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, jadi kembali kita kepada gerhana. Gerhana semakin dekat hari kiamat akan semakin sering terjadi, terutama gerhana bulan. Ya, akan semakin sering terjadi karena memang bulan itu akan pada akhirnya nanti akan dicabut cahayanya oleh Allah. Akan selalu diperingatkan kepada manusia, ini buktinya bahwasanya bulan itu bisa tidak bercahaya dengan cara menutupnya, dan nanti cahayanya itu yang dicabut oleh Allah. Sama sekali tidak memiliki cahaya lagi, sama dengan planet-planet yang lain. Ya. Padahal dia adalah tanda kemahabesaran Allah, bagaimana dia bisa menyinari alam semesta ini. Ya. Bagaimana terangnya di bulan purnama yang membuat kita bisa menikmati keindahan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita kesempatan yang besar untuk selalu bertobat kepada Allah, memperbanyak ketaatan, jauh dari maksiat, berupaya untuk semakin jauh dari dosa, dan bersama orang-orang, selalu bersama orang-orang yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pelajaran kita walaupun tersisa waktu sedikit, tentang bab yang baru yang ke-14 dari kitab Al-Musaqan, yaitu bab ar-riba. Ya, bab ar-riba. Ar-riba sudah bahasa kita. Ya, walaupun mungkin masih banyak orang yang tidak mengenalinya. Dan bahkan dianggap riba ini perkataan yang menakutkan. Ya. Atau riba ini perkataan yang tidak perlu dipedulikan. Ya, walaupun tertulis di perempatan-perempatan, di lampu-lampu merah kata-kata riba dengan tulisan yang besar, dengan huruf-huruf besar, kaum muslimin seakan-akan tidak peduli. Ya. Seakan-akan tidak mengerti apa itu riba. Padahal dia dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan Allah. Ya. Dosa besar yang membuat rusaknya ekonomi, rusaknya tatanan masyarakat. Ya, dosa besar yang membuat merajalelanya kemiskinan. Ya, dosa besar yang pencetusnya orang-orang yang membangkang kepada Allah. Ya, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian dia sebarkan sehingga dilakukan oleh orang-orang yang lain, bangsa-bangsa yang lain, dan orang-orang yang beriman pun mulai menganggap ini dosa yang tidak ada artinya, bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidung kemudian ditepis begitu saja. Dia yang membuat rusaknya ekonomi satu sebuah umat. Ya. Hancurnya ekonomi bangsa Yahudi yang ahli dalam perdagangan, ahli dalam pertanian. Yahudi itu bukan perdagangan saja yang ahli, pertanian juga ahli. Dan bagaimana kemajuan mereka di Jazirah Arab, padahal mereka pendatang. Mereka maju di Bani Quraidah, maju di Bani Nadir, bahkan sebagai percontohan di Khaybar. Ya, Khaybar itu percontohan kemajuan Yahudi. Bagaimana mereka bisa berhasil dalam pertanian. Ya, luar biasa. Bahkan Nabi SAW, sebagaimana yang telah kita pelajari, melakukan transaksi muzara'ah dengan mereka, musaqat. Yaitu mereka pengelola dan hak milik kembali kepada kaum muslimin karena mereka telah menguasainya, dan hasilnya dibagi dua seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW karena kepakaran dan keahlian mereka. Tetapi dengan adanya dosa besar ini, maka hancur ekonomi. Ya. Walau mungkin tampak sebentar maju perkembangan yang luar biasa, tetapi Allah dengan tegas mengatakan yamhaqullahu riba. Ya, ini ancaman yang pasti. Allah menghilangkan keberuntungan dari transaksi riba. Ya. Mahiqa yamhaqu artinya tidak ada keberuntungan. Tidak ada. Intinya adalah merugi. Ya. Rugi. Berbalik dengan sedekah. Ya. Bertolak belakang 180 derajat dengan sedekah. Sedekah itu keuntungan. sama sekali tidak rugi. Makanya Allah menegaskan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ya, namanya pun diputarbalikkan oleh Allah. Riba itu seperti yang akan kita pelajari, asal makna riba itu bertambah. Ya. Asal makna dalam bahasa Arab roba yarbu ribawan atau riban artinya adalah bertambah, az-ziyadah. Ini asal maknanya. Ternyata orang yang melakukan transaksi riba, ya, keinginannya hartanya bertambah, tetapi Allah mengatakan yamhaqu. Tidak ada sedikit pun bertambah. Dan ini yang harus ada di dalam keimanan kita terhadap ayat ini, bahwasanya walau bagaimanapun keinginan kita untuk bertambah, tetapi kita gunakan dengan cara riba, tidak akan mungkin bertambah. Kalau ini ada dalam keimanan kita, tidak akan mungkin kita lakukan transaksi riba. Karena Allah telah letakkan dalam riba itu yang artinya bertambah, tetapi itu sama sekali tidak ada. Ya. Allah menghabiskan, Allah menghapus keberuntungan, Allah menghapus pertambahan dalam transaksi riba. Ya. Walau mereka sekarang sangat beruntung, ya. Beruntung mereka, tetapi pasti akan rugi. Ya, tidak akan ada keberuntungan. Siapapun yang melakukan usaha yang di situ ada ribanya, sebagai seorang muslim dia harus yakin suatu saat kelak dia pasti akan rugi. Ya. Suatu saat kelak dia pasti akan rugi. Walau ketika dia meninggal dunia dia masih menikmati keberuntungan dari riba itu, keuntungan di dunia, tetapi pasti dia rugi. Saat dia berjumpa dengan Allah, maka riba itu membuat dia rugi. Ya, kalaupun di dunia dia tidak sempat rugi, tidak sempat bangkrut, tidak sempat gulung tikar perusahaan, pekerjaan, usahanya, profesinya, di dunia ini tidak sempat rugi, tidak sempat bangkrut, tidak sempat gulung tikar, dan dia menikmatinya, dan dia mungkin mengatakan kepada kita, ya, yang mengatakan ini, nah, saya bungkam mulut Ustaz Asbri. Ya, ini buktinya saya. Sampai meninggal dunia tetap beruntung. Usaha saya tetap lancar. Ya, di dunia memang. Tetapi ini ancaman Allah dan itu pasti. Kalau di dunia dia tidak sempat, bukan berarti dia yang telah yang sudah meninggal dunia sementara usahanya masih berhasil, masih sukses, masih jaya. Ya, memang dia pergi dan meninggal membawa dosa yang besar. Sementara dosa itu dia wariskan kepada anaknya. Usahanya itu akan diteruskan oleh anak-anaknya, oleh keluarganya. Ya, tentu akan semakin banyak dosanya, semakin panjang terus bertahun-tahun bahkan puluhan tahun setelah dia meninggal dunia usaha itu terus dilanjutkan, maka akan semakin terus dia berdosa. Ya, semakin menumpuk. Apalagi kalau nanti keluarganya yang tidak dididik agama, tidak ditanamkan rasa takwa kepada Allah, terus semakin banyak berdosa. Pokoknya yang halal itu yang bisa saya dapatkan, ya. Yang haram itu yang tidak bisa saya ambil, yang tidak bisa saya dapatkan, itu prinsip berusahanya, maka terus mengalir dosa kepada dia. Karena dia yang meletakkan usaha tersebut. Setelah berjumpa dengan Allah tidak ada apa-apa. Ya, maka ancamannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan hukum dia akan diancam neraka seperti yang dijelaskan oleh dalil-dalil yang banyak. Itu dosa sekedar menjelaskan tentang apa itu riba. Ya, walaupun mungkin sebagian kaum muslimin tidak mengetahui itu riba. Ya. Kata-kata riba yang bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an yang sudah dipindahkan ke bahasa Indonesia, dan bahkan ya sekarang ini ada upaya-upaya pendangkalan, ya, dengan mengatakan bunga bank itu bukan riba. Ya, pendangkalan bunga bank itu bukan riba. Upaya-upaya untuk menangkal, kalau seandainya itu tidak riba, nah, maka tidak akan ada riba lagi di dunia. Upaya untuk menjauhkan orang dari makna riba yang sebenarnya, dan upaya menjauhkan orang dari kata-kata riba. Bila mana ada pengajian terselip kata riba di dalamnya, maka pengajian itu pengajian orang-orang yang orang-orang garis keras, pengajian garis keras. Kemudian orang-orang yang mendengarnya pun sudah mulai menuding, ini tudingan-tudingan yang tidak baik, karena ada kata riba. Upaya untuk menjauhi kata riba, upaya untuk menjauhi makna dari riba. Ya, kata-kata riba sudah bermunculan dan ini luar biasa di berbagai tempat dan di dalam di media-media. Ya, orang sudah mulai familiar dengan kata riba dan ini yang harus yang pertama kita masyarakatkan dulu kata-kata riba. Semua kaum muslimin harus mengenal itu riba. Ya. Mengenal itu kembali terdengar oleh mereka kata riba dan kembali mereka memperbincangkan riba, karena memang riba ini dosa besar yang akan merusak dan menghancurkan kehidupan satu umat, karena dia dosa besar yang pengaruhnya bukan untuk satu orang. Riba itu akibat dari dosanya bukan pelaku riba saja yang akan sengsara, tetapi semua orang terkait dengannya. Ya, semua orang terkait dengannya. Maka usaha untuk memasyarakatkan kata riba, orang sudah mulai terbiasa mendengar riba, apa itu kata riba, kemudian orang mulai ingin tahu, kaum muslimin awam ingin tahu apa maksud dari riba, ini usaha. Kemudian mulailah untuk menjelaskan dalam urusan-urusan mencari nafkah yang terbelit atau terkait dengan riba ini, kaum muslimin harus dipahamkan kepada kaum muslimin. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bab ini, ya, agar kita bisa familiar dengan kata-kata riba dan mengetahui apa maksud dari riba. Riba dalam segi bahasa tadi telah kita sampaikan, dia artinya adalah az-ziyadah, ya, bertambah, ya, bertambah. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya riba ini adalah salah satu dari dosa besar. Dia salah satu dari dosa besar yang ancaman, karena di antara definisi dosa besar adalah adanya ancaman siksa di neraka. Ya. Kemudian adanya ancaman perbandingan dengan dosa besar yang lain. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan tentang dosa riba yang terkecil, ya, ya, sama dengan dosa zina, ya, dan bahkan zina terhadap mahram, dan bahkan orang yang seharusnya dimuliakan, ditaati, dicintai, dihormati, diagungkan, dijadikan sebagai tempat untuk sampai ke surga, yaitu ibu, ya, melakukan dosa besar dengannya, berzina. Ini gambaran bagaimana besarnya dosa riba. Ya. Dia lebih besar daripada zina. Ya. Dia lebih besar daripada zina karena zina pengaruhnya dari zina itu adalah yang terjadi antara pelaku zina itu sendiri dosanya. Ya. Akibatnya juga antara pelaku zina tersebut. Sementara riba akibatnya kepada orang banyak. Ya. Akibatnya kepada orang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala menghabiskan dan mengangkat keberkahan, mengangkat kemudahan rezeki disebabkan oleh tersebarnya riba. Ya. Maka riba adalah salah satu dari dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keharaman riba dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya, jelas dengan tegas Allah mengatakan dan Allah telah menghalalkan jual beli. Ya. Tetapi riba tetap saja dibuatkan, ini kan jual beli. Ya. Ini kan transaksi, tetapi transaksi jelas sementara riba juga jelas. Wa ahallallahu al-bai'a dan Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba dan mengharamkan riba. Ini satu dari sekian banyak dalil. Kemudian juga ancaman dari Allah dalam ayat yang tadi kita bacakan, yamhaqullahu riba. Allah menghilangkan keberuntungan, menghilangkan keberkahan, menghilangkan hasil dari riba, dan Allah tambahkan hasil dari sedekah. Jadi sedekah itu ditambahkan. Kita bersedekah 100 ribu misalnya, maka Allah akan tambahkan nilai dari sedekah itu sendiri sebagaimana ibadah yang lain, dan bahkan terkhusus juga sedekah ini lebih banyak dari yang lain. Kemudian yang kita miliki pun itu pun ditambahkan oleh Allah. Yang tersisa pada diri kita yang tidak kita sedekahkan itu pun ditambah oleh Allah. Baik ditambah secara jumlah, ya, terkadang kita tambah merasakan semakin banyak kita bersedekah semakin merasa kita tidak merasa kekurangan. Ya, ya, Allah ganti. Makanya malaikat mengatakan, mendoakan setiap hari, wa Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Setiap hari ada malaikat yang berdoa semenjak pagi untuk mendoakan orang-orang yang berinfak di hari itu dengan doanya, ya Allah berikan ganti untuk orang yang berinfak hari ini. Jadi orang yang berinfak dia tidak akan merasa kekurangan. Kalau infak itu adalah tujuannya, infak itu adalah ibadah yang dia inginkan, ya dia memang menginginkan untuk berinfak, maka dia tidak akan merasa berkurang. Sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Nabi, mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang sedekah, tidak akan berkurang harta disebabkan oleh sedekah. Dan ini tadi, wa yurbis shadaqat, dan Allah tambahkan untuk sedekah. Ya, jadi kenapa ini janji benar-benar bertolak belakang. Orang melakukan transaksi riba menginginkan tambahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala habiskan. Dan ini ancaman Allah. Sementara orang yang bersedekah yang sudah pasti tidak akan mengharapkan balasan apa-apa, ternyata Allah berikan tambahan. Jadi terbalik, sedekah yang seharusnya mengurangi harta ternyata bertambah. Riba yang seharusnya menambah harta ternyata berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, tentang hukum riba para ulama kaum muslimin sepakat tentang keharamannya. Kata Imam Nawawi, ajma'al muslimuna wa qad ajma'al muslimuna ala tahrimir riba fil jumlah. Secara global hukum riba itu haram, ya. Dan sepakat kaum muslimin. Kemudian walaupun mungkin sebagian mereka berbeda dalam rinciannya nanti tentang komoditi riba yang akan ada dalam hadis pertama dan seterusnya, tentang benda-benda atau hal-hal sesuatu yang termasuk dalam kategori riba bila mana nanti terjadi transaksi dalam hal tersebut, seperti emas, perak, bur gandum atau syair, salah satu jenis dari gandum, kemudian kurma, tamar, kemudian garam. Ini 6 komoditi riba, benda-benda yang di situ diletakkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, standar-standar riba. Tidak boleh untuk benda-benda itu bila mana terjadi tukar-menukar antara benda tersebut, harus secara tunai dan tidak berlebih, harus sama. Ya, harus alat tasawi, kemudian alat taqabun. Dia sama ukurannya, sama nilainya. Kalau dalam bentuk barter, tukar menukar, kemudian juga harus tunai di tempat. Harus tunai, dan ini persyaratannya bila mana terjadi tukar menukar antara benda-benda tersebut. Tetapi dengan ketentuan sama ilahnya. Dan nanti akan kita uraikan ini. Sementara untuk pertemuan pagi hari ini kita hanya sekedar menjelaskan tentang makna riba, yaitu asal maknanya dalam bahasa Arab riba itu adalah bertambah. Makanya semua orang melakukan riba agar bertambah, ya. Uangnya sedikit kemudian ingin banyak, ya, ingin banyak, dipinjamkannya kepada orang lain nanti baliknya lebih, ya. Begitu juga bank-bank sekarang ini, ya. Dan dia justru menawarkan pinjaman. Ya, perlu butuh uang tunai. Ini bukan hanya bank. Banyak orang yang seperti ini, rentenir-rentenir dengan wajah yang berseri-seri, dengan lembur seakan-akan manusia terbaik, datang ke kita, menjumpai kita, butuh uang tunai, Pak. Butuh uang tunai, Bu. Ya. Ya. Siapapun juga. Dan nanti dengan uang segitu dia akan mendapatkan uang yang banyak. bukan untuk diinvestasikan, tetapi pinjaman, dalam bentuk pinjaman. Pinjam meminjam yang ini dalam, sama nanti dalam kategori komoditi riba ya, yang emas dengan perak tadi, uang juga termasuk dikiasan ke sana. Bila dipinjamkan, maka akadnya akad pinjam meminjam, sebanyak yang kita pinjam segitulah kita tunaikan, kita balikkan. Dan Nabi dan para ulama menukilkan kaidah kullu qardin jarra nafan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang pinjaman itu menarik keuntungan, tujuannya menarik keuntungan, bukan untuk menolong, tetapi menarik keuntungan, keuntungan tersebut adalah riba. Keuntungan tersebut adalah riba. Kalau begitu, sekian banyak transaksi riba yang terjadi dan menyebar di masyarakat kaum muslimin. Ya, kita kalau non muslim kita tidak tahu bagaimana. Yang jelas dalam agama kita sudah diharamkan riba. Jadi riba asal maknanya adalah bertambah, tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sanaqat. Bertambah itu sama sekali tidaklah ada. Pertambahan hanya sebatas fata murgana di mata kita saja, dan suatu saat dia akan hilang dan tidak akan ada lagi, dan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara hukumnya tadi telah kita jelaskan, sepakat para ulama dan bahkan kaum muslimin tentang haramnya riba, dan dia salah satu dari dosa besar. Kemudian dalilnya adalah surah Al-Baqarah 275 tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sementara dalam hadis, dan nanti akan kita dapatkan hadis-hadis yang menjelaskan haramnya riba dan sebagian bentuk dari riba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita, menjauhkan kita dari dosa riba, dan menjauhkan kaum muslimin, membersihkan kaum muslimin dari transaksi riba dan dosa-dosa riba. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat transaksi riba ini dari negeri-negeri kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan usaha-usaha yang baik, usaha-usaha yang diridhai oleh Allah. Dan sudah saatnya kaum muslimin untuk membuka mata, untuk memikirkan bagaimana cara lepas dari dosa riba agar ekonomi negara kita akan semakin naik, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah, dengan transaksi dan usaha mendapatkan harta yang halal diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pada awal minggu depan kita masuk ke bab yang ke-14 dan langsung masuk membaca hadis-hadisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.